Sepertinya aku punya sayap, terbang, terbanglah aku. Ku cari dunia yang lain. Untuk apa di sini? Seandainya dapat kau rasakan kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa ku di sini mencerita terbang, terbanglah.